Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kita sampai qauluhu yang wa amarhum bi ta'atihi atau bawahnya. Wa kulli syai'in yajri bi taqdirihi. Qala musannif rahimallahu taala wa kulli syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfudhu la masyiata lil 'ibadi ila ma syaa'a lahum fa ma syaa'a lahum kana wa man lam yasha' lam yakun. Halaman 143. Dan segala sesuatu terjadi dengan takdirnya dan kehendaknya, dan kehendak Allah tanfudhu itu pasti terjadi atau terlaksana. La masyiata lil 'ibad, tidak ada kehendak bagi hamba. Ila ma syaa'a lahum, kecuali apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Fa ma syaa'a lahum kana, maka apa yang Allah kehendaki untuk mereka karena itulah yang terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Nah, satunya. Syarah. Qala ta'ala wa ma tasha'una illa ay yasha'a Allahu inna Allaha kana 'aliman hakima. Qala wa ma tasha'una illa ay yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Qala ta'ala annana nazzalna ilayhim al-mala'ikata wa kallamahum al-mauta wa hasyamna 'alayhim kulla shay'in qablan ma kanu yu'minu illa ay yasha'a Allah. Qala ta'ala wa law syaa'a rabbuka ma fa'aluhu. Wa qala ta'ala wa law syaa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Qala ta'ala hikayatan an Nuhin alaihi salam idh qala liqaumihi wa la yanfa'ukum nushyi idh in aratu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Qala ta'ala may yasha'illahu yudbilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Ila ghairi dhalika minal adillati ala annahu ma syaa'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa kaifa yakunu fi mulkihi ma la yasha'. Wa man adallu sabilan wa akbaru mimman yaz'amu anna Allah al-imana minal kafiri. Wal kafiru syaa'a al-kufra fa ghalabat masyi'atul kafiri masyi'atullahi. Ta'alallahu amma yakuluna uluwan kabira. Fa'ikila yashkulu ala yushkilu ala hadha qawlu ta'ala sayakulu alladhina ashraku law sya'allahu ma ashrakna wala aba'una. Al-ayah wa qawluhu ta'ala wa qala alladhina ashraku law sya'allahu ma abaduna min dunihi min syaih. Wa qawluhu ta'ala wa qawlu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yakhrusun. Nah. Dzakara asy-syekh yaitu Syekh Al-Musannif yaitu At-Tahawi qala ta'ala Allah ta'ala berfirman wa ma tasya'una, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah menghendakinya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah ta'ala berfirman dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah mengendakinya, dan di Allah adalah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala berfirman, walau annana nazalna ilaihimul malaikata, seandainya kami turunkan kepada mereka Rasul berupa para malaikat, wa kallamahumul mauta, dan orang-orang mati bisa bicara dengan mereka, wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubula, dan kami kumpulkan untuk mereka segala sesuatu kubulan datang, maka nul yu'minu, tidaklah mereka beriman kecuali jika Allah menghendakinya. Seandainya Rabbmu menghendakinya, ma fa'aluhu, mereka tidak akan melakukannya. Seandainya Rabbmu menghendakinya, niscaya akan berimanlah semua makhluk di muka bumi seluruhnya, seluruhnya. Allah Ta'ala berfirman, faman, maka siapa yang Allah kehendaki untuk Allah beri hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah ingin untuk Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya baikkan sempit, harajan sempit, seakan-akan dia naik ke langit. Allah Ta'ala berfirman hikayatan, menceritakan tentang Nuh alaihi salam. Iqala li kaumihi, yang berkata kepada kaumnya, tidaklah manfaat bagi kalian nasihatku jika aku menginginkan memberikan nasihat kepada kalian jika ternyata Allah ingin menyesatkan kalian. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang Allah kehendaki Allah akan sesatkan dia, dan siapa saja yang Allah kehendaki ya ja'alhu, maka Allah akan menjadikannya di atas siratal mustaqim. Ila ghair dhalika minal adillah, dan dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya apa yang Allah kehendaki karena terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Wa kaifa yakunu fil mulkihi, dan bagaimanakah mungkin yakunu akan terjadi fil mulki, dalam kerajaan Allah, sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Siapakah yang lebih sesat dan lebih kafir daripada Qadariyah? Itulah orang yang beranggapan bahasanya Allah menghendaki imannya orang kafir, sedangkan orang kafir menghendaki kekafiran. Lalu menanglah kehendak manusia, bahkan dia si manusia kafir menang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kata beliau adalah satu hal yang sangat sesat dan sangat kufur. Ta'alallahu, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, uluwan kabira, setinggi-tingginya. Jika ada yang bertanya, yuskil ala hada, yang menimbulkan iskal untuk ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang lain. Jika ada yang mengatakan ayat-ayat di atas bertentangan dengan ayat-ayat berikut ini, sayqulul ladina asraku, maka orang-orang musyrik akan mengatakan, seandainya Allah berkehendak kami tidak akan musyrik, nenek moyang kami juga tidak akan musyrik. Allah Ta'ala berfirman, faqulul ladina asraku, orang-orang musyrik mengatakan, seandainya Allah berkehendak kami tidak akan menyembah min dunihi min syai', selain Allah sedikit pun. Mereka mengatakan, seandainya Ar-Rahman berkehendak kami tidak akan menyembah mereka. Malahum bidzalika min ilmin, mereka tidak punya ilmu tentang hal itu. Inhum, tidaklah mereka illa yakhusun, kecuali hanya sekedar menebak wajib iskal, catatan nanti. Wajib iskali alimna alikan annahu la yakhawu fil kawni syai'un illa waqad sya'ahu Allah, wa idha lam yasha'ahu lam yakun. Fa idha alimna hadha wa taqamara li dunya ladayna, fa kaifa al-amalu ma'al kawni ta'ala. Sayakun ladhina ashraku lau sya'allahu la ashraq, ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. يعني كيف الله يكذبهم مع أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي شاء الشرك منهم. والجواب قد ذكر الشيخ الشارح رحمه الله الجواب ويمكن تلخيصه بما يلي. الأول أن هؤلاء لم يهتجوا بالقدر والمشيئة على الوجه الواجب الصحيح، بل اهتجوا بالقدر والمشيئة لأمور. أولا، إما ليعارضوا بين الشرع والقدر، ثاني أو لإنطال شرع الله أمره ونهيه، ثالث أو ليجعلوا مشيئته سبحانه مستلزمة لمحبته ورضاه. فقول ما شاء الله وقوعه على زعمهم فقد أحبه. ومن هذا وقوعهم في الشرك وخلق الشرك ووقوعهم فيه وخلق الشرك ووقوعهم فيه، فهذا يدل على زعمهم أنه محبوب مرضي لله. نعم. Sisi al-iskal, kebingungannya. Alimna, kita telah tahu anifan baru saja bahasanya tidaklah terjadi di jagat raya ini syai'un, sesuatu pun kecuali Allah telah mengendakinya. Ba'idah, dan apabila Allah tidak mengendakinya lam yakun, tidak akan terjadi. Jika kita telah mengetahui hal ini, wa taqarra ladaina, dan ini satu hal yang telah terpatri pada diri kita, maka bagaimanakah al-amal, bagaimanakah yang harus kita sikapi bersama firman Allah Ta'ala yang mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan, seandainya Allah menghendakinya Bisa kami tidak akan melakukan kemusyrikan, tidak pula nenek moyang kami, tidak pula kami akan mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Yakni artinya kaifa, bagaimanakah Allah itu yukadzibuhum, menilai mereka bohong. Ma'anahum iktarafu, padahal mereka mengakui bahasanya Allah lah yang mengendaki kemusyrikan pada diri mereka. Jawabannya, Syekh Asy'ari rahimahullah telah menyebutkan jawabannya. Dan mungkin kita ringkas jawaban Ibnu Abil Is al-Hanafi dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, mereka tidaklah berdalil dengan takdir dan kehendak Allah dalam bentuk yang seharusnya, itulah bentuk yang benar. Dan mereka berdalil dengan takdir dan kehendak Allah diumurin karena beberapa hal. Yang pertama, imam gede untuk mempertentangkan antara syariat dan takdir. Yang kedua, untuk membatalkan syariat Allah, itu perintah dan larangan Allah. Atau ia ja'alu masyiatahu, supaya mereka jadikan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu berkonsekuensi berarti cinta dan ridha. Maka semua yang Allah kehendaki wuku'ahu untuk terjadi, ala za'mihim, menurut anggapan mereka, berarti Allah mencintainya. Pemin hada, termasuk dalam hal ini, yang Allah cintai adalah terjatuhnya mereka dalam kemusyrikan. Wa khalqu syirki wa wuku'uhum fihi, dan terciptanya kemusyrikan dan terjadinya kemusyrikan, maka itu menunjukkan dalam anggapan mereka kalau kemusyrikan satu hal yang dicintai dan diridai oleh Allah. Ya, kembali ke kas. Faqad damahumullahu ta'ala haisu ja'alu syirka ka'inan minhum fi masyiatillah. Maka dalika zamun iblisu haisu adhafa al-igwa'a illallahi ta'ala. Idza qala fabina aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kila qada ajibu qada ujiba qala kila qada ujiba ala hada bi ajwibatin min ahsaniha annahu ankaru alaihim dalika bi annahum ihtajju bimasyiatihi ala ridahu wa mahabbatihi wa qalu law kariha dhalika wa sakhitahu lama sya'ahu wa ja'alu masyiatahu dalilun ridahu. Nah, faqad dhamma Allah taala, maka Allah mencela mereka gara-gara mereka menjadikan kemusyrikan kainan minhum yang ada pada diri mereka itu karena kehendak Allah. Wakadzalika, demikian juga dhamma iblis, Allah mencela iblis, di mana iblis menisbatkan penyesatan kepada Allah. Dalam firman Allah taala, fa bima ahwaitani, karena engkau menyesatkan aku, niscaya aku akan duduk menggoda mereka agar menjauhi jalan yang lurus. Maka qad ujiba, telah dijawab ganjalan ini dengan sejumlah jawaban, min ahsaniha, jawaban yang terbaik. Maksudnya Allah mengingkari mereka hal itu karena mereka beralasan dengan kehendak Allah untuk menunjukkan kalau Allah ridha dan cinta. Pokoknya mereka mengatakan, seandainya Allah membenci hal tersebut dan memurkainya, tentu Allah tidak akan menghendakinya. Faja'alu, maka mereka jadikan kehendak Allah bukti kalau Allah ridha dengannya. Maka Allah menghendaki mereka melakukan kemusyrikan, ini bukti bahasanya Allah ridha dengan kemusyrikan mereka. Nah, radallahu alaihim dalika au annahu ankara alaihim i'tiqadahum أن مشيئة الله دليل على أمره بهم أو أنه أنكر عليهم بمعارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره فجعل المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر وقد احتج سارق على أمراء رضي الله بالقدر فقال وأن أقطأ يدك بقدر الله وقدره يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من كبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيبة فإن كلا فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بقدره إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما. نعم. Faja'alu maka mereka jadikan kehendak Allah sebagai bukti ridha Allah. Maka Allah menyanggah mereka atas asumsi ini. Atau jawaban yang lain, anahu bahasanya Allah mengingkari mereka berkenaan dengan keyakinan mereka. Bahasanya kehendak Allah itu adalah bukti kalau itu satu hal yang Allah perintahkan. Atau Allah mengingkari mereka karena mereka mempertentangkan syariat dan perintah Allah alladzi yang dengannya para rasul diutus dan kitab-kitab suci diturunkan. Mereka pertentangkan dengan takdir dan qadarnya. Maka mereka jadikan kehendak Allah yang bersifat umum, mereka jadikan sebagai dafi'atan, alat untuk menolak perintah. Jadi mereka tidaklah menyebutkan kehendak ala jihati tauhid dalam rangka bertauhid. Namun mereka menyebutkan kehendak Allah dalam rangka mempertentangkan antara kehendak Allah dengan perintah Allah untuk menolak syariat Allah biha dengan kehendak Allah. Maka ini seperti perbuatan orang zindik, orang munafik dan orang-orang bodoh yang ketika diperintahkan atau dilarang melakukan satu hal beralasan dengan takdir. Nah, seorang pencuri ihtaja berdalil di hadapan Umar radhiyallahu anhu dengan takdir. Faqala maka Umar pun mengatakan dan aku potong tanganmu dengan qada dan takdir Allah. Catatan kaki. Dakar Zahabi menyebutkan kisah ini di kitabnya Al-Mizan Mizanul I'tidal. Al-Hasan bahasanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan didatangkan kepada Umar seorang pencuri, lantas Umar memotong tangannya. Fakal Umar dan Umar bertanya kepadanya apa yang mendorongmu untuk mencuri. Kala si pencuri mengatakan takdir. Fadarabahu arba'in, lantas Umar pun dihukum dengan memukulnya sebanyak 40 kali. Wawa dan kisah ini dari jalurnya Hayyan ibn Abdillah Abu Jabalah Ad-Darimi yang kata Al-Falas Hayyan ini adalah kadzab. Nah, kisah ini pertama kali saya baca di bukunya Syaikh Muslimin di Nubdzah fil Aqidah Islamiyah atau sarah usulul iman. Ya, maka kata muhakkik riwayatnya adalah dhaif atau dhaif sekali. Nih. Atau bahkan palsu. Meskipun kontennya ya secara umum benar. Jika ada orang yang beralasan dengan menolak syariat yaitu potong tangan dengan takdir, maka kita katakan bahasanya ini potong tangan juga terjadi dengan takdir. Yasyhadu lidzalika qauluhu, ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala di ayat tersebut. Kadzalika seperti itulah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Fa ulima maka diketahuilah bahasanya maksud mereka dalam mendustakan. Fa huwa min qibalil fi'li. Fa huwa maka dia min qibalil fi'li dari sisi perbuatan. Min aina lahu, dari mana dia tahu kalau Allah tidak mentakdirkannya? Apakah dia telah melongok hal yang gaib? Tadi intinya telah disampaikan oleh muhakkik bahasanya sanggahannya dengan 3 poin. Jika ada yang bertanya apa yang kalian katakan tentang Adam yang mendebat Musa dengan beralasan dengan takdir, ilqalalahu, ketika Adam berkata kepada Musa, apakah engkau mencelaku gara-gara satu perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum aku tercipta, 40 tahun sebelum aku tercipta. Catatan kaki. Syahidu anna Adam qala li Musa innama dhakarahu lahu al-musibata. Qala Adamu atalumuni ala amrin katabu Allah alayya. Al-hadithu haythu yuhtajju bil qadri. Al-qabla bayani masalati illa anna an-nasa fi hadhihi al-hadith thalathatu aqwalin. الأول القدرية وقد أنكرت هذا الحديث وقالت لا أصل له وكان سبب الذي جعله تنكره أن الحديث جعلها تنكره تتي أنتم بس جعله جعلها جعلها تنكره أن الحديث فيه أن الحديث فيه دلالة واضحة في إثبات القدر السابق وعلمه تعالى بما سيكون. قال ابن القيم فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته. الأمة تتلقاه بالقبول من أهل نبيها قرنا بعد قرن وتقابله بالتصديق والتسليم. الثاني الجبرية قبلت الحديث وأثبتته وتجب به على أن العبد مجبور على أفعاله. فهذا آدم قال لموسى كيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي الحديث. قال ابن عبد الحديث قال ابن عبد البر قال ابن عبد البر وليس به حجة للجبرية وإن كان في بالي الرأي يساعدهم. ثالث مذهب أهل السنة والجماعة أثبتوا الحديث ولهم فيه توجيهان. ألف أن آدم لم يهتج بالقدر على الذنب المعيبة بل اهتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة وهو أمر يجوز. وهذا ما قرره شيخ الإسلام أن آدم اهتج بالقدر على الذنب وهذا جائز بشروط أن يكون بعد وقوع الذنب وتوبته منه وترك معاودته. فالإنسان إذا عمل معصية ثم تاب منها وترك معاودتها فجاء آخر يلومه جاز لذلك التائب أن يقول هذا كان مقدرا علي. فآدم كان من هذا الباب وهذا توجيه قرره ابن القيم. وبهذا يتبين الفرق بين ما قرر هنا والأمر الذي عند المشركين المدينة يفعلون الشرك والمعاصي ويستمرون في بغيهم. فإذا ذموا أو لامهم أحد قالوا هذا بمشيئة الله وقدرته وهذا أمر شاءه الله وقدره وهذا باطل لا يجوز. Asal yang jadi pendalilan bahasanya Adam berkata kepada Musa pada saat Musa menyebutkan musibah keluar dari surga pada Adam. Adam mengatakan, apakah engkau celak aku atas satu perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku? Al-Hadisah. Ayat itu di mana Adam berdalil dengan takdir. Dan sebelum menjelaskan tentang masalah ini, ketahuilah bahasanya manusia dalam menyikapi hadis ini terdapat tiga grup, tiga pendapat. Yang pertama Qadariyah yang menolak hadis ini, bahkan mengatakannya tidak ada asalnya, padahal ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan sebab dan adalah sebab yang menjadikan mereka mengingkari hadis ini, karena fihi isi hadis ini dalil yang jelas menetapkan takdir dahulu dan menunjukkan bahasanya ilmu Allah, Allah itu mengetahui bima sayakun dengan apa yang akan terjadi. Ibnu Qayyim mengatakan fa inna hadza, maka ini adalah hadis yang sahih muttafaqan ala sihhatihi, karena riwayat Bukhari dan Muslim. Umat senantiasa menyikapinya bil qabul dengan sikap positif sejak masa nabi kita zaman ke zaman, dan menyikapinya bitasdik dengan percaya, bataslim dan pasrah. Kemudian Jabariyah. Jabariyah menerima hadis ini dan menetapkannya, dan berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya hamba dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Karena Adam berkata kepada Musa, bagaimana engkau celak aku karena satu perkara yang telah Allah tetapkan untukku. Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan tidak ada dalam hadis ini, ya, tidak ada dalam hadis ini hujah untuk Jabariyah, meskipun fi badri ra'i sekilasnya itu hadis ini membantu mereka. Dan ketika mazhab al-sunnah wal jamaah menetapkan hadis ini, dan mereka memberikan dua taujih, dua penjelasan untuk menghilangkan iskal. Yang pertama, Adam tidaklah berdalil dengan takdir atas dosa untuk membenarkan dosa atau al-ma'ibah. Berdalil dengan takdir berkenaan dengan dalam masalah musibah, yaitu keluar dari surga. Dan berdalil dengan takdir untuk musibah, satu hal yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Sebagaimana dalam hadis, katakanlah qadarullah wa syaa'a fa'ala. Bahasa dan inilah penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, Adam berdalil dengan takdir atas dosa, dan ini boleh dengan syarat ayakuna ba'da wuqu'idzati, setelah terjadinya dosa dan taubat darinya dan tidak lagi mengulanginya. Fal insanu, maka seorang jika melakukan maksiat kemudian taubat darinya dan tidak mengulanginya, lantas datanglah orang lain mencelanya, boleh bagi si orang yang bertobat tersebut untuk mengatakan, ini sesuatu yang sudah Allah takdirkan atasku. Fa'adam, maka Adam sikapnya adalah termasuk bab ini, dan ini adalah taujih penjelasan yang diberikan oleh Ibnul Qayyim. Ketika di referensinya tidak dimulakan ini. Oh, di Sifaul Alim Al-Fatawa Ibn Taimiyah atau Al-Bakri Ibn Taimiyah di Sifaul Alim. Pembiasa dengan ini, ya tabayyana, jelaslah perbedaan antara apa yang dijelaskan di sini wal amr dan perkara alladhi indal musyrikin, yang dimiliki oleh orang-orang musyrik yang mereka melakukan kemusyrikan dan kemaksiatan kemudian terus menerus dalam kesesatannya. Jika dicela atau ada seseorang yang mencela, mereka mengatakan ini dengan kehendak dan takdir Allah. Bahwa ini adalah perkara yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Maka yang ini satu hal yang batil, tidak diperbolehkan. Ya, kembali ke atas. Basyahidah Basyahidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anna Adama Hajja Musa Hai Walabahu Bil Hajjati Bil Hujjati Bil Hujjati Bila Natalaqahu Bil Qabuli Wassam'i Wattawati Lisah Lisihatihi An Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wala Natalaqahu Bil Biraddi Biraddi Wattakribi Mirawihi Kama fa'alat Al-Qadariyah Wala Tisa'wi Lati Al-Baridati Bal As-Sahihu Bal As-Sahihu Bal As-Sahihu Na'adama Lam lam yahtajja bil qada'i wal qadari ala dambi wa huwa kana a'lamu bi rabbihi wa dambihi bal ahadu banihi minal mu'minina la yahtajji maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syahida mengakui bahasanya Adam hajja menang hujjah di atas Musa. Hajja di sini artinya ghalabahu bil hujjah, menang dengan argumen. Kila maka menghadapi hadis ini, nantilah kau bisa sikap dengan menerima, mendengar dan taat, karena dia sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita respon dengan penolakan, pendustaan terhadap rawinya, sebagaimana perbuatan Qadariyah. Tidak pula dengan takwil-takwil yang batil, sebagaimana di catatan kaki. Bal as-sahih bahkan yang benar, Adam tidak berdaya dengan takdir untuk membenar dosa. Karena itu lebih berilmu tentang Rabbnya dan dosanya. Namun ahad banihi minal mu'minin, bahkan orang satu dari keturunan Adam yang beriman tidaklah berdalil dengan takdir. Karena berdalil dengan takdir satu hal yang batil. Nah, catatan kaki min hadhihi ta'wilat. Min hadhihi ta'wilat al-fasidati. الأول إنما حج آدم موسى لأنه أبوه والابن لا يلوم أباه وهذا تأويل فاسد بل بارد فإن إبراهيم قد لام أباه الثاني وقيل إنها إنما حجه لأنه أكبر منه وهذا أفسد من الأول الثالث أن الذنب أي الذي أذنبه آدم كان في شريعة واللوم من موسى كان في شريعة أخرى الرابع وكيل لأنهما في دار البرزخ وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه. انظر الاحتجاج بالقدر. Di antara takwil yang fasid dan yang tidak benar untuk menyikapi hadis ini, yang pertama, Adam itu menang hujah di atas Musa. Kenapa? Karena Adam itu bapaknya Musa dan anak tidaklah boleh mencela bapaknya. Ini takwil yang tidak benar, bahkan takwil yang barid, yang diada-ada. Karena Ibrahim buktinya diceritakan oleh Al-Quran, Ibrahim mencela bapaknya Azar. Wakil Adan mengatakan innama hajjahu menang hujjah karena Ibrahim, karena Adam lebih tua daripada Musa, dan ini lebih jelek daripada takwil yang pertama. Yang ketiga, bahasanya dosa yang dilakukan oleh Adam itu ada dalam satu syariat, sedangkan celaan dari Musa itu adalah syariat yang lain. Jawaban yang keempat, karena keduanya berada di barzakh dan telah terputuslah at-taklifu, beban syariat dalam apa yang mereka anggap. Maka karena dalam barzakh, maka telah terputuslah taklif. Silakan dibaca lebih lanjut buku khusus Ibnu Taimiyah tentang hal ini, Ihtijaj bil Qadar, karya Ibnu Taimiyah dan ditahqiq oleh Al-Albani. Ya, kembali ke atas ya. Musa alaihissalam kana alamu bi abihi wa bi dhambi min ayyuma adamu alaihissalam. Al-Adama. Ayyuma Adama. Ayyuma Adama alaihissalam. على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة أخرجت أولاده من الجنة فتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة فإن القدر ينتج به عند المصائب لا عند المعالم وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث فما قدر من مصائبه يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. amma qaul iblis wa amma qaul iblis rabbi rabbi ma aghwaytani inama dhumma ala hijajihi bil qadari la ala irafihi bil muqaddari bil muqaddari wa ithbatihi lahu alam tasma qawla qawla nuh alayhi salam qawla nuhin qawla nuhin alayhi salam wala yankalkum nushi in aratum an asaha lakum in kana Allah yuridu ayyuhu yakum huwa rabbukum wa ilahi turja'un. Nah, ya, karena berdalil dengan takdir untuk membenarkan fa'innahum membenarkan maksiat itu satu hal yang batin. Dan Musa terlalu adalah seorang yang sangat tahu tentang bapaknya dan dosanya. Maka tidak mungkin dia mencela karena dosa yang telah dia bertobat, Adam telah bertobat darinya. Dan Allah pun menerima tobatnya. Lantas memilih Adam dan memberikan petunjuk padanya. Sehingga inna mawaqa'a hanyalah celaan itu tertuju pada maksiat, tertuju pada musibah. Alati yang musibah ini mengeluarkan dan mengusir anak-anak Adam dari surga. Maka Adam kemudian berdalil dengan takdir untuk musibah bukan untuk maksiat. Fa innal qadara, karena takdir itu boleh digunakan untuk hujah ketika terjadi musibah, tidak ketika terjadi maksiat. Ini berarti penjelasan intimiyah wahadal makna, dan makna ini adalah penjelasan paling bagus untuk hadis ini. Fama kutira minal masaibi, maka semua musibah yang ditakdirkan wajib kita pasrah padanya. Fa'inal kana pasrah, itu bagian dari kesempurnaan ridha kepada Allah sebagai Rabb. Adapun dosa, maka tidak boleh hamba berbuat dosa, dan jika dia berbuat dosa wajib untuk istighfar dan bertobat. Faitubu minal ma'aib, maka dia adalah orang yang bertobat ketika menghadapi musibah dan bersabar menghadapi ini, maka dia adalah seorang yang bertobat dari ma'aib, dari maksiat, dan bersabar menghadapi musibah. Allah Ta'ala berfirman, bersabarlah sehingga janji Allah itu benar, mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Dan jika engkau bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak membahayakanmu sedikitpun. Adapun perkataan iblis Rabbi bima ahwaitani, catatan kaki satu. Kadahuna di sini, kemudian di surat Al-Hijr, Rabbi bima ahwaitani, di surat Al-Ahzab, fa bima ahwaitani. Inama dhumma, iblis dicela karena berdaya dengan takdir, bukan karena pengakuan dia tentang terhadap sesuatu yang ditakdirkan dan pengakuannya. Tidak akan kau mendengar perkataan Nuh alaihi salam, tidaklah manfaat bagi kalian nasihatku jika aku ingin, dan aku menginginkan nasihat untuk mereka jika Allah ingin untuk menyesatkan kalian. Catatan kaki satu. Iblis, saya bacakan, iblis nasabah al-irwa'a, menisbatkan penyesatan pada Tuhannya. Qala fa bima aghwaytani, wallah dan Allah, wallahu dhammahu, mencelanya karena dia beralasan dengan takdir yang muni takdir. Amma kaunu nisbati al-irwa'a, ada Tuhan menisbatkan penyesatan pada Allah, maka itu satu hal yang benar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, in kana Allah yuridu an yaghwiyakum, jika Allah menginginkan untuk menyesatkan kalian. Kemudian waqad laqad ahsana al-qa'il, sungguh bagus ucapan seorang penyair. Fa masyi'ta kana wa ilam yasha, fa masyi'tu ilam tasha lam yakun, maka apa yang kau kehendaki karena itu terjadi. Fa ilam asya, meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak kehendakinya, tidak akan terjadi. Ini dinisbatkan sebagai syairnya Syafi'i. Nah, Munabbihin wa'an wahbibni Munabbihin wa'an wahbibni Munabbihin anahu qala nadarantu fil qadri fatahayyartu hayyartu summa radartu fihi fatahayyartu wa wajadtu a'lamun nasa bil qadari a'lamannasi bil qadari akaffahum akaffuhum anhu wajhalun nas si wajhalun nasi bil qadari an antaquhum bihi. Nah, dari Wahab bin Munabbih, salah satu tabi'in, beliau mengatakan, aku memikirkan takdir, lantas aku bingung. Aku pikirkan lagi, bingung lagi. Dan aku simpulkan, maka aku jumpai bahasa orang yang paling berilmu tentang takdir adalah orang yang paling jarang ngomong masalah takdir. Orang yang paling bodoh dengan takdir adalah orang yang terlalu banyak ngomong tentang takdir. Meskipun dicatat tadi tentang Wahab bin Munabbih di Al-Yamani Al-Dimari As-Sunani tentang riwayat dari Wahab dhaif, disebutkan oleh Al-Hasan bin Ali Al-Halwani sebagaimana ada pada Ibn Abdul Bar. Di sananya terdapat Idris dan dia adalah cucu laki-laki dari anak perempuan Wahab bin Munabbih dan dia adalah seorang orang yang dhaif. Juga dilihatkan Al-Fasawi dan Al-Ma'rifah dari Wahab dari Ibn Abbas sebagai bagian dari Dina Atharin Tawilin, bagian dari satu athar yang panjang dan di sana terdapat ilah dan jatat yang telah disebutkan. Nah, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ini perkataan ini benar sih. Perkataan Wahab bin Munabbih itu kontennya benar. Kontennya benar. Kontennya secara umum benar. Lalu dengan catatan bahasanya antakuhum yang paling semangat bicara itu adalah bicaranya tanpa ilmu.